Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pembahasan terakhir tentang apa? Ma'rifah dan nakirah. Kita selesai dengan pembahasan nakirah. Apa itu nakirah? Tersebar. Taib. Intashar. Fi jinsin mawjudin aw muqaddar. Yang dimaksud dengan jinsin mawjud, bagaimana? Dengarnya. Maksudnya apa? Jenis-jenis yang bisa dihitung di dia. Dan fil khalid ta'addud itu maksudnya memang apa faktanya di kenyataan itu ada apa dia itu berbilang. Nah, ini dalam artian apa dia secara kenyataan memang berbilang ada yang lain, misalnya apa kayak rajul, antum rajul, tolong rajul, ini rajul ya mas, rajul atau mar'ah baik, rajul. Nah, untuk apa seorang laki-laki dari kalangan Bani Adam namanya rajul. Tayyib. Jadi pada kenyataan memang apa? Ada wujudnya, dia itu berbilang ada yang. Sedangkan muqaddar, nah itu pada kenyataannya apa? Apakah berbilangnya dia pada kenyataan ada? Enggak ada ya kan? Enggak muqaddar seperti Syamsun. Syamsun didefinisikan oleh mereka kaukab nahari, bintang di apa siang hari. Mereka bawakan dengan bentuk nakirah Syamsun, matahari. Padahal cuma satu tok ya tidak. Cuma ini naam nakirah, naam ibaratun amma sya'a fi jinsin muqaddar. Baru satu jenis yang ditakdirkan naam dia itu berbilang, tapi pada hakikatnya apa enggak? Enggak berbilang. Paham? Baik. Dan lebih mudah lagi apa nakirah? Ya, nakirah adalah selain isim-isim ma'rifat. Itu lebih gamblang. Nah, karena isim-isim ma'rifat itu isim-isim yang bisa dibatasi apa saja masuk ma'rifat, maka selain itu adalah apa? Nakirah. Baik. Sekarang kita masuk pada aqsamul ma'rifah. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, wa amma al-ma'rifatu fa innaha tanqasimu sittata aqsam. Ta'rifun dhamiri wa aqsam. Adapun ma'rifah maka sungguhnya terbagi menjadi 6 jenis. Tayyib. Al-qismul awal al-dhamir. Perhatikan di sini alhamdulillah ketika Ibnu Hisham rahimahullah taala menjelaskan ma'rifah, dia menyebutkan dengan apa? Dengan 'ad. Kalau dengan ma'rifah beliau menyebutkan dengan had. Nah, perhatikan, arafan nakirata bil haddi li'annaha ghairu mahsura. وضبط المعرفة بالعد لأنها محصورة. Ibnu Hisham memberikan pengertian untuk nakirah dengan had, yaitu dengan batasannya. Pengertiannya apa? Karena tidak terbatas, ya, tidak terbatas nakirah banyak sekali, maka butuh diberikan batasan pengertian. Tapi memberikan nam dhabit untuk ma'rifah bil 'addi dengan apa menyebutkan. Karena masurah karena dia itu terbatas na'am anggota-anggotanya. Maka tinggal disebutkan. Seperti kalau ditanya apa itu asma'ul khamsah, ya tinggal apa? Gampangnya malah apa? Sebutkan saja, yaitu abuka, akhuka, hamuki, huka, dumari. Itu dengan ad. Tayyib. Al-qismu al-awwal al-dhamir wa huwa a'rafu sittah wa li hadha bada'tu bihi wa 'ataftu baqiyat al-ma'arifi 'alayhi bi thumma. Nah, yang pertama yaitu dhamir. Dan ini adalah a'rafu sittah, yaitu dari keenam jenis ma'rifah, dia yang paling ma'rifah. Karena ma'rifah bertingkat-tingkat. Nah, diawali dengan dhamir karena dia paling ma'rifah. Nah, dan aku akafkan ma'rifat ma'rifat yang lain dengan summa. Tayyib. Wa qawluhu sittatu aqsam, Zaid bin Malik rahimahullahu ta'ala fi tashil, syarh tashil sabi'an, wa huwa al-munadal maqsudu bi al-munadal maqsud ya rajul li mu'ayyan. Ya rajul li mu'ayyan, bina'an ala anna ta'rifahu bil qasdi la bi al muqaddara kama huwa madhhabul jumhur. Baik. Ibnu Malik ibn Fikrah menambah yang ketujuh, yaitu munada maksud. Nah, karena ada munada nakirah maksudah dan nakirah ghairu maksudah. Di sini nakirah maksudah yang dimaksud, munad dan maksud, yaitu nakirah maksudah. Nah, ya rajul, ini maksudnya karena maksudah berarti apa? Tahu misalnya ya rajul kum, kan maksud yang dimaksud satu orang, berarti ma'rifah. Ini dan ini mazhab jumhur. Ada pun jenis-jenis ma'rifat yang enam ini, wa nazamaha ba'dhum murattabatan bi qawli a'rafu hadhamiru ba'dahu al-'alam fasmul isharati fa mawsulun atam wa ba'dahu dhullam wal mudhafu fi rutbati alladhi lahu yudhafu illa alladhi udhifa lidhamiri fa innahu kal'alami syahiri. Nah, ini urut-urutannya. Yang paling ma'rifat dhamir, kemudian setelahnya 'alam, kemudian isim isyarah, kemudian mausul. Nah, setelahnya yang muhalla bi al, yaitu dullam, yaitu yang ada al ta'rifiyahnya. Kemudian mundhaf. Nah, wal mundhaf yurud batil ladzi lahu yudhafu. Mundhaf ya kepada isim ma'rifat, yaitu kedudukannya seperti kedudukan dia diidhafahkan kepada siapa. Kalau diidhafahkan kepada dhamir, yang diidhafahkan kepada dia dhamir, maka dia apa? Dia kedudukannya na'am seperti dhamir, di bawahnya sedikit. Nah, makanya dikatakan ilal ladzi udhifa lid dhamir fa innahu kal 'alami syahir. Kecuali yang diidhafahkan kepada dhamir, maka dia kedudukannya seperti 'alam, menurut pendapat yang masyhur. Yaitu maksudnya apa? 'Alam kan kedudukan di bawah dhamir. Wa qalu wa ataftu baqiyat al-ma'arif 'alayhi bi thumma isharatan li budi martabatiha 'anhu. Nah, karena jauhnya martabat kedudukan dari ma'rifah yang lain dari dhamir. Wa qalu wa huwa a'rafu sittah ay ba'da ismil jalalah. Ini tanwin bagus. Nah, a'rafu sittah yang paling ma'rifah dari enam jenis ma'rifat tentunya setelah lamdul jalalah. Karena lamdul jalalah Allah ini a'raful ma'arif. Tidak ada yang lebih ma'rifah dari lamdul jalalah Allah, karena tidak ada nama yang boleh menyandangnya. Tidak boleh ada yang menamakannya. Sebaiknya menamakan seseorang, maka hukumnya kafir. Wa yurwa anna min al-jinni ra'a sibawai fi manamihi fa qala ma fa'ala Allahu bi fa qala lahu ghafara li bi qawli a'raful ma'arif ad-dhamir ba'da bismillah. Dan diriwayatkan bahwasanya Ibnu Jinni melihat sibawai dalam mimpinya. Ketika Ibn Jini bertanya, apa yang Allah lakukan kepadamu? Faqala ghafarli biqauli. Allah telah mengampuniku dengan sebab perkataanku, a'raful ma'arif dhamir ba'da ismillah. Yang paling ma'rifat adalah dhamir setelah nama Allah. Maksudnya, yang lebih ma'rifat dari itu semua adalah Nabiul Jalalah Allah. Tapi Allah alam tentang kesahihan kisah. Wa ma dzakarahu min anna dhamira a'rafu sittah. Huwa madhhabu Sibawi wal jumhur. Wa qila a'rafu hal 'alam 'alayhi as-Saimani. Wa uziya bil kufiyyin wa nusiba li Sibawi wa ikhtarahu Abu Hayyan wa qila a'rafu ha ismul isyarah wa nusiba li Ibn Sabbaj. Wa qila dzu'al. Wa lam yadhhab ahadun ila anna al-mudhafa a'rafuha. Idh la yumkinu an yakuna a'rafu min al-mudhafi ilayhi wa bihi tu'raf. Ada filah apabila kalian perhatikan tadi yang mengatakan dhamir a'raful ma'arif dari yang keenam jenis itu tentunya setelah lafdzul jalalah, itu pendapat Sibawi dan jumhur. Yang mengatakan alam, ada mengatakan isim isyarah, ada mengatakan al. Jadi semua itu ada yang mengatakan itu kondisinya di depan. Kecuali apa? Mudhaf kepada ma'rifat. Karena tidak ada yang mengatakan dia paling ma'rifat. Sebab apa alasannya? Tidak mungkin dia lebih ma'rifat daripada apa mudhaf ilahinya. Misalnya panifilah gulamun, kemudian ingin apa didafakan kepada alam gulamun zaidin. Tidak akan mungkin gulamun zaidin dengan zaidinnya apa lebih ma'rifat apa mudhafnya, ya kan? Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena gulamun zaidin, gulam ini mendapatkan ta'rif ya ketika didafakan kepada alam. Wa huwa ibaratun amma dalla ala mutakallimin ka ana aw mukhatabin ka anta aw ghaibin ka huwa. Dan dhamir itu ibarat tentang apa? Sesuatu yang menunjukkan mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Dan dicontohkan satu-satu. Ana, anta, huwa. Wa hadha taksib bihasabi dhuhurihi fil kalami wa adami dhuhuri. Oke, setelahnya. Wa yaqsimu ila mustatirin wa baris. Terbagi menjadi mustatir dan baris. Ini apa? Bihasabi dhuhuri fil kalami wa adami dhuhuri. Berdasarkan apa? Nampaknya pada suatu kalam dan tidak nampaknya. Menjadi mustatir dan baris. Ini mudah telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita baca cepat. Li'annahu la yakhlu ima'an yakuna lahu suratan fil lafzi awla. Fal-awwal huwa al-barizu kata'i kumtu wa thani al-mustatiru kamuqaddari fi qawnika kum. Ya, jelas? Kenapa? Keadaan dhamir ikhwan fillah di sini nampak dan tidaknya yang tidak keluar dari apa? Kemungkinannya memiliki bentuk secara lafaz atau tidak. Yang pertama baris itu yang nampak. Seperti kumtu, taknya ini baris. Adapun mustatir karena dia ditakdirkan kum dhamirul mustatirun fihi jawazan atau wujuban amal. Kum. Kalau enggak jawazan yang wujuban. Dari terlanjur salah depan, tapi salah. Pilihannya cuma dua, kalau enggak jawazan, jawazan salah ya berarti wujuban. Yang teliti. Tayyib takdiruhu anta berarti wujuban. Tumma li kulli min al-barizi wal mustatiri inkisamun bi'tibar. Kemudian masing-masing dhamir baris dan mustatir memiliki pembagian dengan sisi pandang tersendiri. Fa amal mustatiru fa yanqasimu bi'tibari wujubil istitar wa jawazihi ila qismain wajibil istitar wa jawazihi. Ini jelas ya. Mustatir terbagi lagi wajib mustatir atau tidak. Ini ada wajib, ada yang jawaz. Wadakni biwajibil istitar ma la yumkinu qiyamu dhahiri maqama. Dan kami maksudkan dengan yang wajib istitar adalah na'am dhamir yang tidak memungkinkan na'am qiyamul dhahir maqamah, yaitu tegaknya na'am isim yang dhahir pada kedudukannya, tidak bisa dinampakkan di situ. Tayyib. Muraduhu bi dhahir huna ma yashmalu dhamir al-munfasil. Fayabiku ma'abar bihi huwa wa ghairuhu min annahu la yakhtalifuhu na'am la yakhlifuhu dhahiru walam dhamirul munfasil. Yang dimaksud dengan la yumkinu qiyamul dhahir maqamah, apa yang dimaksud dengan dhahir di sini? Nah, yang dimaksud dengan dhahir apa? Yaitu yang mencakup dhamir munfasil. Nah, sehingga apa? Mencocoki takbir na'am tayyib. Dia dan takbir dia ini mencocoki yang lainnya, bahwasanya na'am tidak bisa. Jadi maksud dengan wajibul istitar yaitu ma la yakhlifuhu dhahir wa la dhamir munfasil. Yaitu dhamir yang tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang dhahir atau dhamir munfasil. Wa dhalika kam dhamiril marfu' bil fi'lil mudhari'il mabdu'i bil hamzah ka aqum aw bin nun ka naqum aw bit ta' ka taqum. Yang demikian itu seperti dhamir marfu' na'am dan sebab fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Aqum takdiruhu apa? Ana, nun naqum. Takdiruhu nahnu taqum, takdiruhu anta. Ala tara annaka la taqulu aqumu zaidun wa la naqumu amrun, karena tidak mungkin apa diletakkan setelahnya apa dhahir, la yumkinu qiyamud dhahir maqama, tidak juga bisa apa taqumu nam dhamir munfasil taqumu anta, tidak bisa, tidak diperbolehkan. Kemudian mana ni bil mustatir jawazan ma yumkinu qiyamud dhahir maqama. Padahal ingat kam dhamiril marfu'i bi fi'lil ghaib. Nahu zaitun yaqum. Ala tara annahu yajuzu laka an taqul zaitun yaqumu gunam. Tayyib. Perhatikan dulu catatan kaki nomor 2. Katakum ala tara annaka la taqul aqumu zaitun wa la naqumu amrun. La taqul aqumu zaitun. Demikian pula tidak boleh naqumu amrun. Wal maksud bita ay bita il khitab lil wahid. Taqum ta khitab lil wahid. Misal ya bunai ata'ifu ma ta tatakallam wa ma ta tasqun. Tatakallam wa tasqun. Ya apa? Khitab lil wahid mudzakkar. Bikhilafil mabdu' bita il khitab lil wahidah atau lil mutanna atau lil jam'i bi naw'ain. Jam'i mudzakkar salim atau jam'i jama' apa? Untuk bi naw'ain maksudnya apa? Untuk mudzakkar dan mu'annas. Nahu tata'allamina wa tata'allamani tata'allamuna tata'allamna tata'allamna. Fa inna hadhihi dhamair na'am rufi'a barizatan, karena teman-teman ini dirofakkan dan barizah nampak. Fabisana bil mabdu bi ta'il ghaibah fa innahu mustatirun jawazan misal hindun taqra. Nah. Tayyib. Yang diawali dengan apa? Dengan ta tapi untuk ghaibah. Iya. Paham? Nah. Kemudian tanwih laisa maqsud ibn Hisham rahimahullah ta'ala hasra mawadi wujub al-istitar in hiya aktsar min dhalik. Jadi hanya sekedar contoh, enggak menginginkan hasr tempat-tempat istitar. Faqad addu minhal marfu' bi amri al-wahid al-mudzakkar. Naam. Mereka telah memasukkannya di antara yang wajib istitar adalah apa? Al-marfu bi amril wahidin mudzakkar, yang dirofakkan dengan amr untuk wahid mudzakkar. Kakum wal marfu bil masdaril naibi an fi'lih, nahu darban zaidan. Nam darban zaidan. Idrib darban zaidan. Nah. Berarti fa'ilnya apa? Mustatir wujuban. Wal marfu bi af'al istithna. Nahu qamal qawmu makhala aw ma'ada aw laysa aw la yakunu zaidan. Wal marfu bi af'al ta'ajjub. Nahu ma ahsana zaidain. Nah. Wal marfu bi af'al taqdil kal lughah al masyhurah ala lughah al masyhurah bi ghairi mas'alatil qahl. So nanti masalah qahl kita. Kahum ahsanu athathan. Hum ahsanu athathan. Wa lahu zaidun afdalu min amri. Naam. Marfu yang ada fa'ilnya dengan sebab fi'il tamdil tersebut berarti apa? Mustatir wujuban. Wal marfu' bismi fi'lil amr kasah manazali takdiruhu anta. Ini mustatir wujuban. Naam. Wasmi fi'lil mudhari' ka awwah aw uff. Wal marfu' bi ni'ma wa bi'sa wa ma majra wa majruhuma fi ba'dil mawadhi'. Wadhalika idza kana dhamiran naam mufassaran bi nakirah. Demikian itu bila berupa dhamir yang ditafsirkan dengan nakirah. Nahu ni'ma rajulan amrul Umar. Ni'ma rajulan Umar. Wa bi'sa rajulan Abu Lahab. Baik. Untuk tanbih ini antum detailkan dulu. Baik. Bisa mungkin kita berdalam insyaallah. Dinatam kana khanifila ala suyuti. Naam. Wasat rumaku en bi amrin hutima wa duna ya mudari'in wasmaihima wa fi'il istithna'i wa ta'anjubi wa af'alil takhdiri fahfad tusimbi. Naam. Walau kala badal fahfad sabran lakana ahsan wa yadkhulul masdar an-na'im na'am an fi'lih. Naam. Sabran. Sehingga apa? Masuk. Karena amr fahfad kan sudah belum masuk dalam amr. Berarti apa? Wa'af alil tahdiri sabron tusibi. Nah, ini memasukkan apa? Masdar an-na'im an-fi'li. Baik. Itu dulu. Nah, berarti yang baru efaknifillah pembahasan wajibul istitar di sini lebih didetailkan. Nah, tahu ya. Terima kasih.